Sebelum kita lanjutkan, ma huwa ta'rif al-muharrar li hadithil mursal? Apa definisi yang lebih tepat untuk hadith mursal? Sebagaimana yang disebutkan di pertemuan yang lalu, apa yang disebutkan oleh An-Nazim di mandhumahnya tentang definisi al-mursal itu, ya, mursalun minhus sahabiyyu saqat. Ini kalau seandainya yang saqit, yang tidak disebutkan itu bisa dipastikan adalah sahabi, maka tidak bisa menjadi sebab ditolaknya suatu hadis, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Jadi apa yang disebutkan oleh muallif di dalam mandhumahnya ini perlu ada yang lebih detail atau lebih rinci untuk ta'rif hadis mursal. Siapa yang bisa menyebutkan? Sudah disebutkan pertemuan yang lalu? Ada yang bisa mengulang? Apa ta'rif yang lebih tepat untuk hadis mursal? Jadi untuk selanjutnya, jangan sampai ketika mendefinisikan hadis mursal seperti ini. Wa mursalun min hussahabi yusakat. Mursal adalah yang gugur dari sanatnya perawi sahabat. Nah ini kurang tepat untuk ta'rif yang seperti ini. Ta'rif yang lebih tepat untuk hadis mursal adalah ma adhafahu tabi'iyyu ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sawan kana tabi'iyyu saghiran au kabiran. Ya. Ana ulang definisi yang pertama. Ma adhafahu tabi'iyyu. Hadis mursal adalah hadis yang disandarkan oleh seorang tabi'in kepada Rasulullah, kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma adhafahu tabi'iyyu ila Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan, hadis yang disandarkan oleh seorang tabi'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawa'un kana tabi'iyyu saghiran au kabiran. Baik tabi'in tersebut termasuk tabi'in yang sighar maupun yang kibar. Artinya, kalau yang sighar itu yang tabaqahnya termasuk tabi'in yang junior. Ya. Adapun yang kibar, yang senior. Itu definisi hadis mursal yang disebutkan oleh para ahlul hadis. Nah, ada juga definisi yang lain. Maknanya sama, akan tapi dengan redaksi yang berbeda. Ma saqata min isnadihi man ba'dat at-tabi'i. Ma saqata min akhiri isnadihi man ba'dat tabi'i. Hadis yang gugur di akhir, gugur dari akhir sanatnya perawi setelah tabi'in. Ma saqata min akhiri isnadihi man ba'dat tabi'i. Hadis yang gugur di akhir sanatnya perawi setelah tabi'in. Perawi setelah tabi'in. Ini. Ya. Dua definisi ini bisa dipakai. Dua definisi yang lebih tepat. Maknanya sama. Artinya ketika seorang sahabi mengatakan qala Rasulullah ya, atau baik menghikayatkan atau menisbatkan ucapan kepada Rasulullah, qala Rasulullah, atau menghikayatkan tentang perbuatan Rasulullah, kana Rasulullah yaf'alu kada wa kada, ya, ini termasuk hadis mursal. Tersisa satu pembahasan untuk hadis mursal ini sebelum kita masuk ke hadis gharib, tentang mursalus sahabi. Pembahasan tentang mursal as-sahabi. Definisi mursal sahabi. Jadi kalau mursal, hadis mursal disebutkan secara mutlak mursal, maka maknanya tadi definisinya. Ma adhafahu tabi'u ila rasul sawa'un kana tabi'u saghiran am kabiran, atau ma saqata min akhir isnadihi man ba'da tabi'i. Ini kalau disebutkan mursal secara mutlak, ya, hadis mursal. Nah, definisinya seperti itu. Adapun yang berikutnya ini mursal sahabi. Ini istilah lain, ya, mursal sahabi. Apa definisinya? Ma akhbara bihi sahabiyyu an qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam aw fi'lihi wa lam yasma'hu aw yushahidahu. Ya, ulang. Ma akhbara bihi sahabiyyu an qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam aw fi'lihi wa lam yasma'hu wa lam yushahidahu. Hadis yang diberitakan oleh seorang sahabi tentang ucapan Rasul atau perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diberitakan oleh seorang sahabi dari ucapan Rasul atau perbuatan beliau, walam yasma'hu au yushahiduhu, akan tapi sahabi tadi tidak mendengar dan atau menyaksikannya secara langsung. Akan tapi sahabi tadi tidak mendengar atau menyaksikannya secara langsung. Itu definisinya. Ya, jadi seorang sahabi misalnya menyebutkan, ya, dan ini sering terjadi di tabaqah sahabat yang sigar, sigarus sahabah. Ya, terjadinya mursal sahabi ini sering terjadi pada tabaqah sigarus sahabah, itu para sahabat yang junior, seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau yang selain beliau, Ibnu Zubair. Zubair, Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, putra Az-Zubair ibn al-Awwam, ya, termasuk sigharus sahabah. Ya, jadi mursalus sahabi sering terjadi pada tabaqah sigharus sahabah. Itu terjadi karena apa? Karena lisughri sinnihi, karena mudanya usia mereka. Jadi ketika mereka dilahirkan, ketika berjumpa dengan Rasulullah, mereka masih kecil, masih muda usianya. Atau juga terjadi karena sahabat tadi lita'akhuri islamihi, masuk Islam di akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah hampir wafat, nah, sahabat tadi baru masuk Islam. Atau ucapan yang dihikayatkan ataupun perbuatan yang diberitakan dalam hadis tersebut, sahabi tadi memang tidak hadir ketika itu, tidak menyaksikan langsung atau mendengar langsung ucapan Rasulullah. Nah, ini ta'rif atau definisi dari mursal as-sahabi dan yang terkait dengannya. Pembahasan berikutnya adalah hukum. hukum mursal sahabi. Ini juga dibahas oleh para ahlul hadis. Hukumnya apa mursal sahabi? Jumhurul muhaddithin, ini menurut pendapat yang masyhur di kalangan jumhur mayoritas ahlul hadis, bahwasanya hadis mursal sahabi ini yuhtaj bihi, yaitu dipakai sebagai hujjah, bisa dijadikan hujjah. Jadi mursal sahabi menurut pendapat yang masyhur di kalangan jumhur ahli hadis, mayoritas ahli hadis, ini hadis yang bisa dipakai sebagai hujjah. Alasannya apa? Alasannya karena kebanyakan sahabat yang masuk kategori ini, mursal sahabi, ketika ada sahabi yang meriwayatkan ucapan Nabi atau perbuatan beliau, walaupun beliau, sahabat tadi tidak mendengar langsung atau menyaksikan langsung, itu kebanyakannya sahabat tadi meriwayatkan dari sahabat yang lain. Ini alasannya. Karena kebanyakan sahabat meriwayatkan hadis Nabi dari sahabat yang lain. Sehingga walaupun sahabat yang menjadi perantara antara sahabi tadi dengan Rasulullah tidak disebutkan, ya, itu tidak menjadi cacat dalam hadis tersebut atau dalam sanad tersebut, karena kebanyakan sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain. Dan periwayatan sahabat dari tabi'in itu sangat sedikit sekali, sangat jarang. Ada, tapi sangat sedikit sekali. Kalaupun ada sahabat yang meriwayatkan dari tabi'in, pasti sahabat tersebut menyebutkan bahwasanya sahabat tadi meriwayatkan dari fulan minat tabi'in. Pasti akan disebutkan. Kalaupun sahabat tadi meriwayatkan hadis dari tabi'in dan dia tidak menyebutkan bahwasanya dia meriwayatkan hadis tersebut dari tabi'in, maka hukum asalnya sahabat tadi pasti pernah meriwayatkan dari sahabat yang lain. Ya. Ini alasan yang disebutkan oleh para ahlul hadis mengapa mursal sahabi termasuk hadis yang yuhtajju bihi, yang dijadikan sebagai hujjah. Nah, walaupun di sana ada sebagian ahlul hadis yang berpendapat lain bahwasanya mursal sahabi termasuk jenis hadis yang dhaif, yang tertolak, tidak bisa dijadikan hujjah, tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Pendapat yang pertama tadi lebih kuat dan dipakai oleh jumhurul muhaddithin, bahwasanya mursal sahabi dijadikan sebagai hujjah. Nah, kitab-kitab yang ditulis atau dikarang oleh para ulama tentang hadis mursal ada beberapa, diantaranya Al-Marasil karya Abu Dawud rahimahullah, begitu juga Al-Marasil karya Ibnu Abi Hatim rahimahullah, begitu juga karya Al-Ala'i yang berjudul Jami'ut Tahsil li Ahkamil Marasil. Jami'ut Tahsil li Ahkamil Marasil karya Al-Ala'i. Jika ada yang bertanya, ini faedah lain. Definisi tabi'in, apa definisi tabi'in? Karena kita sudah banyak berbicara tentang tabi'in. Kalau sahabi apa? Siapa bisa menyebutkan definisi sahabat? man humus sahabah, siapa itu sahabat? Review, siapa yang bisa menyebutkan? Bu Zara? Ya. Nah, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam wa in takhallalat riddatun 'alal ashah. Ini kalau mau disebutkan secara lengkap, siapa yang bertemu nabi, ya, barang siapa yang bertemu nabi beriman kepada beliau dan meninggal di atas Islam walaupun sempat murtad menurut pendapat yang lebih kuat. Ini definisi sahabi. Kalau tabi'in mirip, ya, man laqiyas sahabi musliman wa mata 'alal islam, yaitu barang siapa yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan muslim dan meninggal di atas Islam. Ini definisi tabi'in. Jadi kalau ada orang berjumpa sahabat dalam keadaan belum Islam, kemudian setelah dia masuk Islam dia tidak pernah lagi berjumpa sahabat, maka tidak bisa dimasukkan golongan tabi'in. Di tabi'in itu orang yang berjumpa sahabat dalam keadaan muslim, sudah masuk Islam, dan meninggal di atas Islam. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata muallif, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat, dan katakanlah hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan satu orang saja. Hadza huwa al-qismu as-sabi'a min aqsamil haditsil madhkurati fi hadha an-nazmi wa huwa al-gharibu. Ini adalah hadis yang ke-17 dari jenis-jenis hadis yang disebutkan di manzumah ini, yaitu hadis gharib. Qauluhu wa qul gharibun ma rawa rawin faqat, al-gharibu mushtaqun min al-ghurbah. Al-gharib wazannya fa'il, itu diambil dari masdar al-ghurbah, keterasingan. Al-ghurbah maknanya keterasingan. Wal-gharibu fil baladi huwa alladhi laysa min ahliha. Istilah gharib dalam suatu daerah, suatu negara, suatu wilayah, maka maksudnya adalah orang tersebut bukan penduduk asli dari wilayah tersebut. Al-gharib fi baladin, orang yang disebut sebagai gharib di suatu wilayah, artinya orang tersebut bukan penduduk asli di wilayah tersebut, pendatang. Ya, pendatang. Barakallahu fikum. Orang asing yang datang ke Indonesia disebut sebagai ghuraba. Secara bahasa, orang-orang asing yang tinggal di Indonesia. Begitu juga ketika kita datang ke luar negeri, pergi ke luar negeri di satu daerah, ya, maka kita disebut sebagai gharib, seorang yang gharib di wilayah tersebut. Bentuk jamaknya ghuraba. Ini secara bahasa, makna gharib secara bahasa lughatan. Adapun secara istilah, wal gharibu fil hadithi huwa, ini maksudnya gharib secara istilah. Atau ada makna tambahan secara bahasa, secara bahasa gharib bisa diartikan ini tadi, al-gharib fil balad, seorang yang asing di suatu wilayah, artinya dia bukan penduduk asli wilayah tersebut. Al-gharib bisa bermakna munfarid. Secara bahasa bisa bermakna munfarid, yaitu sesuatu atau seseorang yang bersendirian. Orang yang bersendirian. Bisa juga bermakna secara bahasa, huwal ba'idu an aqaribihi, orang yang jauh dari keluarganya. Itu juga bisa disebut gharib secara bahasa. Jadi kita ada tiga makna untuk gharib. Ya, bisa bermakna munfarid, orang yang bersendirian. Bisa bermakna al-gharib fil balad, artinya ma laisa min ahli, bukan penduduk asli wilayah tersebut. Atau bermakna al-ba'id an aqaribi, seorang yang jauh dari keluarganya. Berikutnya secara istilah disebutkan oleh syarih di sini, wal gharibu fil hadithi huwa ma rawahu rawin wahidun faqat. Hadith yang diriwayatkan satu orang perawi saja. Hatta walau kana sahabiyyu fahuwa gharibun. Walaupun yang meriwayatkan hadis tadi hanya satu orang sahabi, maksudnya al-ghurbahnya, satu orang perawinya itu di tobakohnya sahabat, di generasinya sahabat, tetap disebut sebagai hadis gharib. Ketika memang hadis tersebut hanya diriwayatkan dari satu sahabat saja, tidak ada sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis tadi, maka juga disebut sebagai hadis gharib. Mithlu an la najida rawin minas sahabah. Ini yang tertulis di cetakan Ana, tertulis rawin. Mungkin yang lebih tepat, alla najida rawiyan. Ada yang cetakannya rawiyan? Ya, punya antum? Rawiyan. Rawiyan atau rawin? Ada ya-nya? Ada alif? Ada. Ada yang enggak? Ini? Enggak ada. Yang enggak ada ya dan alif bisa ditambahkan. Ya. Lebih tepat, alla najida rawiyan minas sahabati illa bna Abbasin radhiyallahu anhuma fahuwa gharibun. Contohnya, ketika kita tidak menjumpai perawi dari kalangan sahabat kecuali Ibnu Abbas, itu suatu hadis, kita tidak menjumpai di sanadnya perawi dari kalangan sahabat kecuali Ibnu Abbas, fahuwa gharibun, maka ini disebut hadis gharib. Aw lam najid rawiyan minat tabi'ina illa Qatadata fahuwa gharibun. Begitu juga, atau kita tidak menjumpai seorang perawi dari kalangan tabi'in kecuali Qatadah, yaitu Qatadah bin Du'amah as-Sadusi rahimahullah, maka ini termasuk hadis gharib. Jadi di tobaqoh manapun terjadi infirat atau ghurbah tadi, maka disebut hadis gharib. Wal gharabatu imma an takuna fi awwal as-sanadi aw fi athna'ihi aw fi akhirih. Al gharabah yaitu bersendirian, bersendiriannya seorang perawi itu disebut sebagai gharabah, atau terkadang juga diistilahkan dengan infirat. Ya, infirat atau gharabah, bersendiriannya seorang perawi ketika meriwayatkan suatu hadis, itu bisa terjadi di awal sanad. Di awal sanad itu sanad yang paling bawah, ya, yang paling jauh dari Rasul. Au fi athna'ihi, atau di tengah-tengahnya, bagian tengah-tengah sanad tersebut. Au fi akhirihi, atau di akhir sanad, yaitu di sanad yang paling atas, yang semakin dekat dengan Rasulullah. Ya'ni qad yakunul hadithu ghariban fi akhiris sanadi. Maksudnya, beliau jelaskan di sini, bisa jadi suatu hadis itu termasuk hadis gharib, dan gharabahnya atau infiratnya itu terjadi di akhir sanad. Lam yarwihi illa tabi'iyun wahidun anis sahabati. Tidak meriwayatkan hadis tersebut kecuali satu orang tabi'in saja dari beberapa sahabat. Jadi hadisnya hanya diriwayatkan satu orang perawi saja dari kalangan tabi'in. Thumma yarwihi anhu adadun kabirun. Kemudian setelah tabaqahnya tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in dan seterusnya, diriwayatkan oleh banyak orang. fayakunu hadha ghariban fi akhiris sanadi. Maka yang demikian itu menjadi atau termasuk hadis gharib di akhir sanad. Wa fima ba'dahu qad yasilu ila haddit tawatur. Adapun yang setelahnya, yaitu di tabaqah setelahnya dari sanad, itu bisa mencapai ke tingkatan mutawatir. Jadi suatu hadis gharib di akhir sanad. Di tabaqahnya tabi'in gharib. Karena hanya satu orang perawi tabi'in yang meriwayatkannya. Tapi setelah tabi'in dan seterusnya, tabi'ut tabi'in dan sampai ke bawah, itu ternyata hadisnya mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak perawi. Ini mungkin saja terjadi. Fahadithu innamal a'malu bin niyat minal gharib. Sebagaimana hadis apa? Innamal a'malu bin niyat, termasuk hadis gharib. Ya, hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim di dalam sahih keduanya. Akan tapi ini termasuk hadis gharib. Lakinnahu gharibun fi tabaqatis sahabati wa tabi'in. Akan tapi gharabahnya, itu hadis ini gharib di tabaqahnya sahabat dan tabi'in. Ya. Nah. Pernah kita sebutkan sanadnya. Siapa yang masih ingat sanadnya? Sanad hadis innamal a'malu bin niyat. Siapa yang masih ingat? Atau mencatat? Dari al-Imam Muslim. Ya. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari siapa? An Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Muhammad bin siapa? Ibrahim At-Taimi. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari siapa? Al-Qamah bin Waqas Al-Laythi. Al-Qamah bin Waqas Al-Laythi dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai Yahya bin Sa'id, itu termasuk hadis gharib di tabaqah itu tadi. Baru di tabaqahnya al-Imam Muslim diriwayatkan banyak ahlul hadis. Ya. Jadi ini gharabahnya itu di akhir sanad. Di akhir sanad. Karena setelah itu di akhir, di awal-awal sanad itu sudah tersebar hadis tersebut. Wa amma ba'da dzalika faqad intashara intisharan 'aziman. Adapun setelah tabaqahnya tabi'in, maka hadis tersebut diriwayatkan atau tersebar intisharan 'aziman, tersebar dengan luas. Sehingga termasuk apa? Hadis gharib fi akhiris sanad. Hadis gharib di akhir sanad. Wa qad yakunu ghariban fi athna'ihi. Bisa jadi hadis itu gharib di tengah-tengah sanadnya. Rawahu jama'atun wan farada bihi anhum wahidun thumma rawahu an jama'atin. Yaitu hadis tersebut diriwayatkan oleh sekelompok perawi. Kemudian sekelompok perawi tadi ternyata dari sekelompok perawi tadi hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Kemudian setelah itu diriwayatkan oleh banyak orang lagi. Jadi banyak orang meriwayatkan hadis tadi, kemudian tabaqah setelahnya hanya satu orang yang meriwayatkan. Setelah itu tabaqah setelahnya banyak orang lagi. Jadi di tengah-tengah sanad terjadinya gharabah. Waqad yakunu ghariban fi awwalihi in farada bihi wahidun an jama'atin. Atau bisa jadi gharabahnya di awal sanad. Itu di sanad yang bawah. Hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang sejak tabaqah yang atas, yang sahabat banyak meriwayatkan, tabi'in banyak meriwayatkan, seterusnya. Kemudian di suatu tabaqah ternyata hadis tersebut hanya diriwayatkan satu orang perawi saja. Itu di awal-awal sanad. Maka ini juga termasuk hadis gharib fi awwalis sanad. Wal gharibu qad yakunu sahihan wa qad yakunu dha'ifan. Jadi hadis gharib ini tergantung, ya, bukan termasuk hadis laisa min aqsamid dha'if. Tidak termasuk jenis hadis dha'if mutlak, secara mutlak tidak. Karena hadis gharib terkadang bisa sahih, terkadang bisa apa? Dha'if. Lakinnal ghaliba 'alal gharaibi annaha takunu dha'ifatan. Akan tapi kebanyakannya hadis-hadis yang gharib itu termasuk hadis lemah. Kebanyakan hadis-hadis yang gharib itu hadis yang lemah, tapi tidak semuanya lemah. Tidak semuanya lemah. Ya, contohnya saja hadis innamal a'malu binniyat, hadis gharib tapi sahih. Ya, dan juga banyak hadis-hadis yang lain yang demikian. Ya. Naam. Pertanyaan untuk mengokohkan pemahaman dan sambil murojaah maklumat yang sudah lewat. Apa bedanya hadis gharib dan hadis ahad? Siapa yang bisa menjelaskan secara singkat? Beda hadis gharib dan hadis ahad. Brian? Apa bedanya gharib dan ahad? Atau mungkin lebih gampang dulu. Apakah semua hadis ahad dhaif? Siapa yang bisa menjawab? Apakah semua hadis ahad dhaif? Apakah semua hadis ahad mardud, ditolak? Bu Syafi? Tidak ya. Artinya apa? Ada hadis ahad yang sahih, yang makbul. Nah, pertanyaan berikutnya, apa bedanya gharib dan ahad? Bu Syafi? Coba diingat-ingat pembahasan-pembahasan yang sudah lalu. Ada yang bisa bantu? Bu Royan, ya? Ya, jadi hadis gharib itu termasuk jenis hadis ahad. Hadis ahad ada berapa? Tiga, apa saja? Nah, gharib, aziz, masyhur. Jadi ahad itu yang bukan mutawatir. Ya. Hadis kalau dibagi secara banyaknya jalur periwayatan terbagi menjadi dua. Mutawatir yang diriwayatkan dari banyak jalur periwayatan yang tidak mungkin terjadi kesalahan atau para perawinya sepakat di atas kebohongan atau kedustaan. Itu mutawatir, tingkatan mutawatir. Kemudian yang bukan mutawatir disebut hadis ahad. Ahad terbagi lagi menjadi tiga. Gharib ini yang hanya diriwayatkan satu perawi di tobaqoh manapun di bagian sanadnya. Kemudian aziz dan berikutnya masyhur. Ya. Nah, seperti itu. Dan hadis ahad tidak semuanya lemah. Tidak semuanya mardud. Ada juga hadis ahad yang sahih. Ya. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang lain, ya, sedikit bergeser. Kalau hadis mauquf, apakah semuanya dhaif? Hadis mauquf, apakah termasuk jenis hadis dhaif? Hadis mauquf, apa mauquf? Hadis yang disandarkan kepada sahabat. Apakah semua hadis mauquf dhaif? Brian? Tidak ya. Artinya ada hadis mauquf yang sahih, ada yang dhaif. Enggak semuanya dhaif. Ya. Insyaallah antum lebih paham dibandingkan Azhar Sanaiqarah yang kemarin datang ke Indonesia diundang oleh Musafiqah. Diundang Musafiqah, diposisikan sebagai syekh Ya. Mereka adakan daurah nasional mengundang Azhar Sanaiqarah. Ini karena kurang pahamnya dia terhadap ilmu mustalahul hadis, dia mengatakan bahwasanya hadis mauquf termasuk jenis hadis dhaif. Ini menunjukkan dia kurang paham tentang ilmu mustalah. Nah, itu yang disyaihkan oleh mereka, oleh orang-orang musyafiqun, ya. Hadanallah wa iyyahum jami'an. Mungkin itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.